الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Qanifillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Qala asy-syarih Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Qawluhu wa dalilul hajji. Perkataan muallif wa dalilul hajji ay dalilu wujubihi. Yaitu dalil yang menunjukkan tentang wajibnya ibadah haji tersebut. Qawluhu ta'ala, yaitu firman Allah ta'ala, walillahi 'alan nasi hajjul bait, dalam surat Ali Imran. Walillahi 'alan nasi hajjul bait, dan untuk Allah atas manusia hajjul bait, berhaji ke al-bait, yaitu Ka'bah yang berada di Maka. Sampai akhir ayat yang sudah kita baca. Qala rahimahullahu ta'ala wa hadhihi al-ayatu nazalat fi as-sanah at-tasi'ah. Dan ayat ini, ayat dalam surat Ali Imran ini, turun pada tahun yang ke-9 minal hijrah. Tahun ke-9 Hijriah. Jadi Rasulullah sudah berada di Madinah pada tahun ke-9 Hijriah. Wa biha kanat faridatul haji, dan dengan itulah, dengan ayat inilah, ya, kewajiban pelaksanaan ibadah haji ditentukan, ya. Walakin Allah azza wa jal qala, akan tapi Allah azza wa jal berfirman menyebutkan tentang syarat diwajibkannya ibadah haji tersebut. Man istata'a ilaihi sabila, bagi barang siapa yang memiliki istita'ah, sanggup untuk melakukan perjalanan menuju ke al-bait, itu menuju ke Makkah, ke Ka'bah. Fa fihi dalilun 'ala anna man lam yastati' fala hajja 'alaihi. Maka dari sini terdapat dalil yang menunjukkan bahwasanya barang siapa yang tidak memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan menuju ke Mekah, ke Ka'bah, tidak memiliki uang yang cukup untuk melakukan perjalanan safar ke sana, dan tidak memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah bagi keluarganya yang dia tinggalkan, ya, fala hajja alaihi, maka tidak ada haji atasnya, maksudnya tidak diwajibkan haji kepadanya. Al hajju lughatan, makna haji kalau kita tinjau dari segi bahasa, maknanya adalah al qasd. Ya, sedikit penjelasan tentang ibadah haji. Haji secara bahasa maknanya adalah al-qasd, tujuan. Okay. Hajja yahujju secara bahasa maknanya adalah qasada, okay, menuju sesuatu atau menghendaki. menginginkan sesuatu. Adapun secara istilah syariat, maknanya adalah qasdul baitil haram fi waqtin makhsus bi amalin makhsus ala hay'atin makhsusah. Ini makna haji secara istilah, yaitu melakukan perjalanan menuju al-baitul haram, yaitu Ka'bah yang berada di Mekah, fi waqtin makhsus, pada waktu tertentu, ya, pada waktu-waktu tertentu yang telah Allah tentukan. Al-hajju asyhurun ma'lumat, ibadah haji dilaksanakan di bulan-bulan yang telah maklum. Li'amalin makhsus, untuk melakukan berbagai bentuk amalan-amalan yang telah dikhususkan, yang telah ditentukan, yaitu berbagai manasik haji. Ala hay'atin makhsus, pada kondisi yang telah dikhususkan, yaitu kondisi ihram. Ini definisi haji secara istilah, melakukan perjalanan menuju Ka'bah, al-Bait al-Haram yang ada di Mekah, dengan atau pada waktu yang khusus, dengan amalan-amalan yang khusus, dan dengan kondisi yang khusus. Baik, kemudian syarat-syarat diberlakukannya haji, diwajibkannya haji, syaratnya adalah Islam, kemudian taklif, dia sudah berada pada usia yang dibebani syariat, kemudian al-hurriyah, merdeka, kemudian yang terakhir adalah istita'ah, kemampuan, memiliki kemampuan. Dan memiliki kemampuan ini, ya, dibagi menjadi tiga jenis sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Tiga jenis kemampuan. Yang pertama, istita'atu as-sabil, memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan, ya, baik dari sisi ongkosnya, ya, kendaraannya dan sebagainya. Intinya dia bisa melakukan perjalanan menuju ke sana. Kemudian yang kedua, istita'atu atau al-istita'ah fil badan, memiliki kemampuan dari sisi fisiknya, memiliki kemampuan fisik sehingga orang lumpuh, ya, walaupun dia memiliki uang yang banyak, bisa pergi ke sana, bisa membeli tiket pesawat ke sana dan sebagainya. Tapi kalau badannya lumpuh, tidak memiliki kemampuan fisik, maka kewajibannya gugur. Wa fil mal, kemudian al-istita'ah fil mal, ya, memiliki kemampuan dari sisi harta. Ini lebih luas lagi, tidak hanya sekedar untuk membiayai perjalanan menuju ke sana, tapi juga kemampuan harta ini, dia memiliki cukup harta untuk menafkahi keluarganya yang dia tinggalkan dan mencukupi tanggungannya. Kemudian, ya, yang keempat, ada empat ternyata. Keempat, kemampuan istita'ah. Yang keempat, al-istita'atu fit thariq, perjalanan menuju ke sana mampu atau bisa, memungkinkan untuk dilakukan. Ya, memungkinkan untuk dilakukan. Baik. Ini untuk pria dan wanita, keempat syarat ini sama. Adapun untuk wanita ada tambahan satu syarat lagi, yaitu wujudu mahramiha au zaujiha, harus ditemani mahram atau suaminya. Ini syarat tambahan untuk seorang wanita, harus ditemani mahram atau suaminya. Sehingga kalau syarat ini tidak ada pada seorang wanita, walaupun keempat syarat yang pertama sudah terpenuhi, ya, tapi tidak ada mahram yang bisa menemaninya, suaminya pun tidak bisa menemaninya, maka gugur kewajibannya. Ya. Nah, dan harus mahram. Mahram itu adalah man yahram alaihi mu'abbadan binasab au sababin mubah. seorang yang haram dinikahi karena ini haram dinikahi selama-lamanya, baik karena sebab nasab, hubungan nasab keturunan, maupun karena sebab yang mubah, sebab syar'i yang menjadikan seorang memiliki hubungan mahram, ya. Sehingga keliru sebagian orang yang diistilahkan dengan ketika melakukan ibadah haji, seorang wanita dimahramkan atau di, ya, dimahramkan dengan seorang yang bukan mahramnya. Seorang wanita pergi, tidak ada mahram yang menemaninya. Kemudian dia diamanahkan kepada seorang yang bukan mahramnya. Diamanahkan kepada seorang laki-laki yang bukan mahramnya. Ini sangat berbahaya, yang merupakan pintu terbukanya fitnah. Ini amalan yang batil, amalan yang mungkar. Beberapa sebab yang menjadikan seorang mahram, misalnya ubuwah, ya, ayah atau kakek, wal bunuwah anak, ya, wal ukhuwah saudara, wal umumah paman dari pihak bapak, ya, wabnu akhiha keponakan, ya, keponakan dari saudara laki-laki, wabnu ukhtiha keponakan dari saudara perempuan, wa khaliha paman dari pihak ibu, ya, paman dari pihak ibu. Nah, ini beberapa bentuk mahram. Dan seorang wanita yang ditemani oleh mahramnya laki-laki, haruslah mahramnya tersebut seorang laki-laki yang sudah baligh, ya. Bukan anak-anak yang justru sebaliknya butuh untuk diawasi, butuh untuk dilindungi. Karena tujuan seorang wanita ketika safar ditemani seorang mahram adalah untuk menjaganya, untuk melindunginya, ya, untuk menunaikan hajat-hajatnya. Jadi kalau mahramnya adalah seorang anak kecil, ya, tidak terpenuhi syaratnya, ya. Nah, kemudian mahram juga bisa terjadi, hubungan kemahraman bisa terjadi dengan sebab yang mubah secara syariat, menjadikan seseorang mahram, ya, selama-lamanya. Misalnya bakal musaharah, ya, hubungan perkawinan, hubungan pernikahan, misalnya zauju bintiha, suami anaknya yang perempuan, ya, wabnu zaujiha anak laki-laki dari suaminya, ya, anak laki-laki dari suaminya atau yang lainnya, ya, anak atau putra susuan dan sebagainya. Ini beberapa bentuk, ya, hal-hal yang bisa menjadikan seorang mahram. Nah, syarat ini, syarat bahwasanya seorang wanita ketika berhaji haruslah ditemani mahram, itu disandarkan atau berlandaskan pada dalil sunnah Rasul alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira masirata yawmin wa laylah laisa ma'aha hurmah. Atau dalam riwayat yang lain disebutkan, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira ma'a ghairi li mahramin. Tidaklah halal seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk melakukan safar tanpa disertai dengan mahramnya. Tidak halal hukumnya, sehingga haram, ya, haram. Oleh karena itu dipersyaratkan seorang wanita ketika berhaji haruslah dia ditemani oleh mahramnya. Baik, kita lanjutkan. Qala Asy-Syarih rahimahullahu taala fi qawlihi ta'ala fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin dalilun 'ala anna tarkal haji istata'a ilaihi sabila yakunu kufra walakinnahu kufrun la yukhriju minal millati ala qawli jumhuril ulama. Pegang ayat yang terakhir ini, fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Barang siapa yang meninggalkan, ya, lengkapnya, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Barang siapa yang kufur, ya, maka sesungguhnya Allah maha kaya, maha tidak butuh kepada alami, kepada alam semesta ini. Allah tidak butuh kepada makhluknya. Dalilun, ini merupakan dalil, ala anna tarkal haji mimman istata'a ilaihi sabila yakunu kufran. Ini adalah dalil yang menunjukkan bahwasanya barang siapa yang meninggalkan haji, barang siapa yang mampu melakukan ibadah haji tapi dia tidak melakukannya, yakunu kufran, ini perbuatan yang kufur. Walakinnahu kufrun la yukhriju minal millah, akan tetapi adalah kekufuran yang tidak mengeluarkan dari Islam, tidak mengeluarkan dari agama, ya, sehingga bisa disebut dengan kufur asghar, kufur kecil, ya, bukan kufur akbar. Ala qawli jumhuril ulama, ini dibangun di atas pendapatnya jumhur, mayoritas para ulama. Barang siapa yang mampu melakukan ibadah haji, terpenuhi syarat-syaratnya, sudah wajib baginya yang melakukan ibadah haji, tapi kemudian dia tidak melaksanakannya, maka dia telah terjatuh pada kekufuran, ya, kufur kecil tadi, tidak mengeluarkan seorang dari Islam. Ini jika dia tidak mengingkari kewajiban haji, tetap meyakini bahwasanya haji wajib hukumnya, tapi dia meninggalkannya karena bermalas-malasan, ya, karena meremehkan, ya, karena menyepelekan, maka yang seperti ini tidak dikafirkan, tidak sampai jatuh pada kufur akbar. Berbeda halnya jika seorang mengingkari kewajiban haji, ya, oh haji itu tidak wajib hukumnya, ya, maka yang seperti ini beda, ya, bisa terjatuh pada kufur akbar. Ini yang dimaksudkan Syekh di sini adalah jika dia tidak melakukan ibadah haji tersebut, walaupun dia sudah wajib hukumnya, terpenuhi syarat-syaratnya, namun dia meninggalkannya karena tasahulan wa tagasulan, meremehkan dan bermalas-malasan. Ini pendapatnya jumhur, ya, disandarkan atau didasarkan pada perkataan seorang tabi'in yang bernama, ya, liqauli Abdullah ibn Syaqiq, seorang tabi'in yang bernama Abdullah bin Syaqiq rahimahullah ta'ala. Beliau menukilkan, ya, dari para sahabat. Beliau berkata rahimahullah, kan ashab Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam la yarawna syai'an min al-a'mali tarkuhu kufrun ghaira as-salah. Dahulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ridwanullahi ta'ala alaihi majma'in la yarawna syai'an min al-a'mal, tidaklah melihat sebuah amalan, ya, yang jika ditinggalkan maka itu adalah kekufuran, ghaira as-salah, kecuali salat. Jadi maksudnya berbagai amalan dalam syariat ini, jadi maksud adalah amalan jawarih, amalan anggota badan. Tidaklah para sahabat melihat berbagai amalan syariat yang ada itu, ya, yang jika ditinggalkan maka pelakunya dihukumi kafir, kecuali sholat. Maka jika seorang meninggalkan sholat, ya, menurut riwayat yang disampaikan oleh Abdullah bin Syaqiq ini, maka dia dihukumi kafir, telah melakukan kekufuran. Ini juga terdapat khilaf baina ulama, dan insya Allah rinciannya akan kita bahas pada pelajaran usul sunnah. Ini diantara dalil kuat yang dipakai oleh jumhur, dipakai oleh para ulama yang berpendapat kafirnya orang yang meninggalkan sholat secara mutlak. pada dasarnya, ya, memakai riwayat dari Abdullah bin Syafiq ini untuk menetapkan adanya ijma'u syur, ijma'u sahabat, ijma' dari sahabat, bahwasanya barang siapa yang meninggalkan sholat, hukumnya adalah kafir, ya. Namun sebagian ulama yang lain tidak melihat dari riwayat ini adanya ijma', ya, bahwasanya ijma' sahabat tidak bisa ditetapkan dengan sebatas bersandar pada riwayat ini. Perinciannya akan kita bahas pada pelajaran usul sunnah insyaallah ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala al-martabatu tsaniyah, ya, setelah selesai kita dari pembahasan dan perincian dari al-martabatul ula, tingkatan yang pertama dari agama yaitu Islam, sekarang kita akan menuju ke pembahasan berikutnya yaitu al-martabatu tsaniyah, yaitu tingkatan yang kedua dari agama, al-iman, yaitu keimanan. Wa huwa bid'un wa sab'una syu'batan, dan iman itu memiliki sekian, 70 sekian cabang. Bid'un bilangan antara 3 sampai 9, 70 sekian cabang. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah, tingkatan yang tertinggi, cabang yang tertinggi dari keimanan, ya. Fa'alaha domirha, disitu kembalinya kepada syu'bah. Maka cabang yang tertinggi dari keimanan adalah ucapan la ilaha illallah, kalimat tauhid, ya, kalimat tauhid. Wa adnaha imatatul adha 'anil thariq, ya, fa a'laha qawlu la ilaha illallah. Ini termasuk dalil bahwasanya iman itu bisa berupa qaul, itu ucapan lisan. Qawlu la ilaha illallah, ucapan lisan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha 'anil thariq, dan cabang yang paling rendahnya adalah imatatul adha 'anil thariq, menyingkirkan gangguan dari jalan yang dilalui oleh manusia. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya iman itu juga amalan. Amalan termasuk iman. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu itu termasuk cabang dari keimanan. Ini termasuk dalil yang menunjukkan bahwasanya amalan hati itu termasuk keimanan. Karena al haya', rasa malu, itu adalah amalan hati. Ini sebenarnya adalah lafaz dari sebuah hadis yang sahih, yang Rasulullah menyatakan al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan, dan seterusnya. Qala syarih rahimahullahu ta'ala qawluhu al-martabatu tsaniyah ay min maratibid din. Martabat atau tingkatan yang kedua maksudnya adalah yaitu tingkatan yang kedua dari tingkatan-tingkatan din, tingkatan-tingkatan agama. Qauluhu al-iman, perkataan mu'alif al-iman, al-iman fil lughah at-tasdiq. Makna iman di dalam bahasa Arab, ya, lughah, maknanya adalah at-tasdiq. Ya, demikianlah yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin di tempat ini. Adapun sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada pelajaran kita usul sunnah, di kitab yang lain beliau lebih merajihkan pendapat para ulama yang menyatakan bahwasanya makna al-iman secara bahasa adalah al-iqrar. Al-iqrar sebagaimana sudah kita jelaskan pada pelajaran usul sunnah, itu yang lebih rajih karena yang lebih tepat. Bahwasanya makna asal dari iman secara bahasa adalah al-iqrar, ya, pengakuan. Wa fi syar', adapun di dalam syariat, maknanya adalah i'tiqadun bil qalb, keyakinan dalam hati. Wa qawlun bil lisan, ucapan dengan lisan. Wa amalun bil jawarih, amalan dengan anggota badan. Wa huwa bid'un wa sab'una syu'batan, dan iman itu memiliki 70 sekian cabang. Dan ada tambahan, ya, tambahan yang merupakan prinsip dari Ahlussunnah terkait dengan iman, bahwasanya iman yazidu bitta'ah wa yanqusu bil maksiat. Ini juga penting, ya. Poin yang sangat penting membedakan antara Ahlus Sunnah dengan Murji'ah dan Khawarij serta Mu'tazilah. Bahwasanya iman itu bisa bertambah dengan melaksanakan ketaatan dan bisa berkurang turun dengan dilakukannya berbagai kemaksiatan. Qawlu bid'un al-bid'ah bikasri al-ba' min al-thalatha ila tis'ah. Al-bid'ah dalam bahasa Arab, ya, dengan ba' yang dikasrah, maknanya adalah bilangan antara 3 sampai 9. Sehingga bid'un wa sab'un maknanya adalah 70 sekian. 70 sekian. Qaluhu syu'bah, asy-syu'bah al-juz'u min asy-syai'. Al-syu'bah maknanya adalah al-juz'u, bagian dari sesuatu, ya, cabang dari sesuatu. Qauluhu imatatul adha ay izalatul adha wa huwa ma yu'dil marrata min ahjarin wa ashwaqin. Imatatul adha yaitu menghilangkan, ay izalatul adha menghilangkan gangguan, wa huwa ma yu'dhi al marrah yaitu apa yang dimaksud dengan gangguan di sini, yaitu gangguan yang ada di jalan yang bisa mengganggu para pengguna jalan, yang bisa mengganggu para pengguna jalan bagaimana saja itu bentuknya, min ahjar, baik berupa batu-batu, bebatuan yang ada di tengah jalan, au aswad, wa aswad jamak dari syauq, duri-duri, ya, paku dan sebagainya yang bisa mengganggu, yang bisa melukai pengguna jalan, wa nufayatin yaitu kotoran-kotoran, wa qumamatin sampah, wa ma lahu raihatun kamihah, wa nahwi dzalik, dan segala sesuatu yang memiliki bau yang tidak sedap, yang mengganggu manusia dan sebagainya. Intinya yang bisa mengganggu para pengguna jalan, maka menghilangkannya, menyingkirkannya dari jalan itu termasuk cabang keimanan. Tetapi qauluhu al-haya'u sifatun infi'aliyatun tahduthu 'inda al-khajali wa tahjuzu al-mar'a 'an fi'li ma yukhalifu al-muru'ata. Perkataan muallif al-haya' maknanya adalah al-haya' sifatun infi'aliyah. Al-haya' rasa malu adalah, ya, nah, perasaan yang ada, sifat yang merupakan sifat emosi, ya, infialiyah emosi, perasaan, tahduthu indal khajal, yang terjadi, rasa malu itu adalah suatu yang terjadi indal khajal, ketika muncul pada diri seorang itu al khajal, itu malu, ya, rasa malu. Al khajal juga bermakna malu. Watahjuzu al-mar'a yang bisa melindungi seorang an fi'li ma yukhaliful muru'ah, melindungi seorang dari berbuat sesuatu yang bertentangan dengan muru'ah. Bertentangan dengan muru'ah. Muru'ah itu apa, ya? Nah, ya, keluhuran budi. Bisa dimanakan dengan demikian. Budi pekerti yang baik, akhlak yang mulia. Sehingga rasa malu itu adalah rasa yang terpuji, sifat yang terpuji, yang bisa menghalangi seorang dari berbuat hal-hal yang menyelisihi akhlak yang mulia. Wal jam'u baina ma tadammanahu kalamul mu'allifi rahimahullahu ta'ala min anna al-imana bi'un wa sab'una syu'batan wa anna al-imana arkanu sittah an-naqul. Kemudian syarih beralih ke pembahasan yang lain, yaitu wal jama', cara untuk mengkompromikan, untuk menjamak baina ma tadammanahu kalamul muallif, cara untuk mengkompromikan atau menjamak makna dari perkataan muallif rahimahullah bahwasanya iman terdapat 70 sekian cabang, ya, dijamak atau dikompromikan dengan bahwasanya rukun iman itu ada 6. Seolah-olah bertentangan. Sekilas seolah-olah bertentangan. Perkataan mualif di sini bahwasanya iman ada 70 sekian cabang. Dan ini bahkan bukan sekedar ucapan mu'alif, tapi sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, bahwasanya iman terdapat 70 sekian cabang. Seolah bertentangan dengan bahwasanya iman itu rukunnya ada 6. Ya. Iman ada 6 rukunnya. Bagaimana cara mengkompromikan dan menjamak di antara kedua hal ini? An-Nakul, kata beliau rahimahullah, kita katakan al-iman alladhi huwal aqidatu usuluhu sittah wa hiyal madhkurah fi hadithi Jibril alaihi salatu wassalam hina mas'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam 'anil iman. Kita katakan bahwasanya iman yang merupakan akidah, akidah yang qaulul lisan, keyakinan-keyakinan dalam hati, itu usulnya, pondasinya ada 6. Ini yang dimaksud dengan rukun iman yang 6. Ya, rukun iman yang 6 itu adalah keimanan yang merupakan akidah, keyakinan dalam hati. Ya. Yaitu yang disebutkan di dalam hadis Jibril alaihissalatu wassalam ketika bertanya kepada Nabi alaihissalatu wassalam tentang iman. Ketika Jibril bertanya, "Wamal iman?" Apa itu iman? Maka Rasulullah menjawab, "Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir, kepada al-qadar yang baik maupun yang buruk. Maka kita lihat di sini keimanan yang dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis Jibril ini adalah perkara-perkara yang terkait dengan akidah, keyakinan dalam hati. Wa ammal iman alladhi yashmulu al-a'mal wa anwa'aha wa jinasaha fa huwa bid'un wa sab'una syu'bah. Adapun iman yang mencakup seluruh amalan, seluruh ya, jenis-jenisnya, seluruh bentuk-bentuk amalan, tidak hanya sekedar amalan hati, tidak hanya sekedar keyakinan yang dalam hati, itu mencakup 70 sekian cabang. Ya, berbeda. Kalau yang 6 tadi, 6 rukun iman tadi, itu amalan atau akidah, keyakinan dalam hati, yang termasuk qaulul lisan. Ya, qaulul lisan, ucapan dalam hati. Adapun yang 70 sekian cabang itu iman yang mencakup seluruhnya. Baik iman, baik qaulul lisan, baik juga amalul qalbi, begitu juga mencakup amalul jawarih, maka itu mencapai 70 sekian cabang. Walihada sammallahu ta'ala salata imana. Oleh karena itu Allah menamakan solat juga dengan iman. Allah namai solat sebagai iman. Ya. Tapi ternyata tidak disebutkan dalam hadis Jibril tadi. Ya. Iman tidak disebutkan dalam, atau solat tidak disebutkan dalam hadis Jibril tadi. Tapi telah Allah namai solat dengan iman dalam surat Al-Baqarah. Wa makanallahu liyudhi'a imanakum. Ya. Ketika Allah merubah arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, maka Allah nyatakan wa makanallahu liyudhi'a imanakum, dan tidaklah Allah sekali-kali menyia-nyiakan keimanan kalian. Maksudnya adalah qala al-mufassirun, para ulama menyatakan ahli tafsir, yakni salatakum ila Baitul Maqdis, yaitu Allah tidak akan menyia-nyiakan salat kalian ketika masih menghadap ke Baitul Maqdis. Ini Allah nyatakan demikian karena timbul pertanyaan, lalu bagaimana? Ya. Salat kita yang dulu yang kita kerjakan menghadap ke Baitul Maqdis, apakah kemudian tidak diberikan pahala atau bagaimana? Ya. Allah nyatakan wa ma kanallahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan keimanan kalian, yaitu salat kalian yang masih menghadap Baitul Maqdis. Li'anna sahabata kanu qabla ayyumaru bitawajjuh ila al-Ka'bah yusalluna ila Baitil Maqdis. Karena para sahabat yang sebelumnya, sebelum diperintahkan untuk menghadap ke Ka'bah di dalam salat, mereka salat menghadap ke Baitul Maqdis. Apalagi sebagian sahabat tidak mendapati hal ini. Ya. Sebagian ada yang meninggal sebelum dirubahnya kiblat ke arah Ka'bah. Maka sebagian sahabat yang lain bertanya, lalu bagaimana saudara-saudara kami yang tidak mendapati hal ini? Yang dahulu mereka sholat masih menghadap Baitul Maqdis, kemudian meninggal, tidak sampai mendapati ketika kiblat sudah menghadap ke Ka'bah. Maka Allah nyatakan demikian. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.